Berikutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan yang ke-322. As-su'al, hal at-ta'minu 'inda du'a'il imam ba'dal khutbah fi salatil jum'ah minal bid'ah? Seorang penanya mengatakan, apakah mengamini doanya imam setelah khutbah dalam pelaksanaan sholat Jumat minal bid'ah, termasuk perkara bid'ah? Nah, jadi yang ditanyakan dalam pembahasan ini oleh si penanya terkait dengan bacaan ta'min. Ini harus digarisbawahi, harus diperhatikan. Sebatas bacaan ta'min, artinya mengucapkan amin. Amin itu artinya istajib, kabulkanlah. Ketika khatib sedang berdoa di atas sebuah mimbar, apakah boleh bagi seorang makmum untuk mengamini doanya, mengucapkan apa? Amin. Artinya istajib, ya Allah kabulkanlah. Sebatas itu pembahasannya, tidak sambil mengangkat kedua tangan, karena nanti ada pembahasan tersendiri terkait dengan hal tersebut. Baik, kita akan baca jawaban beliau rahimahullah. Al-jawab, laisa hadza minal bid'ah, perbuatan ini bukan termasuk bid'ah. Mengamini doanya khatib di atas mimbar, beliau katakan bukan termasuk bid'ah. At-ta'minu 'ala du'a'il khatib fil khutbah. Lebih lanjut dia jelaskan, mengamini doanya khatib dalam khutbahnya. Idza akhadha yad'u lil muslimin. Jika sang khatib mulai berdoa untuk kaum muslimin. Karena memang disunahkan, memang dianjurkan bagi seorang khatib untuk berdoa di atas mimbarnya pada khutbah yang kedua. Dan ini wallahu alam pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat. Hukumnya sunnah, mustahab. Dan dianjurkan untuk mendoakan seluruh kaum muslimin secara umum. Pilih doa-doa yang maslahatnya meliputi seluruh kaum muslimin. Apakah untuk ulatul umur, untuk para penguasa, atau untuk rakyat mereka. Ala kulli hal, diupayakan doa tersebut meliputi kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, mufti terdahulu Kerajaan Saudi Arabia. Demikian pula Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan ulama yang lainnya. Mereka berpandangan bahwa berdoa bagi seorang khatib pada khutbah yang kedua itu disunnahkan, mustahab. Di antara argumen mereka adalah karena hari Jumat merupakan sebuah hari yang terdapat di dalamnya waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari silang pendapat di antara ulama kapan waktu tersebut, ada khilaf di antara ulama. Ala kulli hal, yang jelas di antara alasan mereka adalah ketika khutbah tersebut merupakan sebuah momen yang sangat tepat untuk mendoakan kaum muslimin secara umum, sehingga tidak sepantasnya disia-siakan. Nah, ketika dia mulai berkhutbah kemudian membaca doa untuk seluruh kaum muslimin secara umum, kata beliau, fa innahu yustahabbu ta'min 'ala du'aih, maka disunahkan untuk mengamini doanya. Unduru, kita lihat beliau mengatakan disunahkan untuk mengamini doanya. Bagaimana caranya? Kata beliau, lakin la yakunu bisautin jama'iyin. Akan tetapi jangan dilakukan dengan suara berjamaah, seolah-olah seperti paduan suara, rame-rame, bareng-bareng mengucapkan ta'min, masing-masing sendiri mengucapkan ta'min. Wasautin murtafi', dan jangan pula dengan suara yang keras, suaranya dipelankan dengan suara yang lirih. Nah, ini dua hal yang perlu kita perhatikan ketika seorang hendak mengamini doanya khatib. Dilakukan secara munfarid sendiri-sendiri, kemudian dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan. Wa inna ma kullu wahidin yu'amminu bi mufradih. Namun tiada lain, masing-masing individu mengamini doa tersebut secara munfarid. Masing-masing mengamini doa tersebut tanpa dilakukan secara berjamaah. Wa bi sautin munkhafid, dan dilakukan dengan suara yang pelan. Jangan sampai terdengar oleh teman yang berada di sisinya. Haitsu la yakunu hunaka tashwishun. Sehingga yang demikian ini tidak akan menimbulkan kekacauan, tashwish, kekacauan. Ya, ini mungkin ada yang sedang konsentrasi mendoakan apa yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Dan ini sekaligus tanbih untuk kita semua. Jangan kemudian ketika mengantuk dibiarkan begitu saja. Nabi SAW bahkan memberikan sebuah solusi ketika seseorang mengantuk dalam keadaan khatib sedang berkhutbah, maka di antara solusinya adalah berpindah ke tempat yang lain untuk menghilangkan rasa kantuknya. Ingat, mendengarkan khutbah hukumnya adalah wajib, tidak sekedar sunnah. Sehingga ketika suaranya keras, boleh jadi akan mengganggu konsentrasinya, konsentrasi teman yang ada di sampingnya. Aw aswatin murtafi'ah, dan jangan pula dengan suara-suara yang keras. Wa innama kullu atau kullun yu'amminu ala du'akhil khatib sirran wa munfaridan anil akhirin. Namun tiada lain, masing-masing individu mengamini doanya khatib dengan suara yang lirih dan dilakukan secara munfarid. Nah, dua poin ini harus diperhatikan. Nah, dan hal senada juga pernah disampaikan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, para ulama yang tergabung dalam Al-Lajnah Ad-Daimah, komite tetap urusan fatwa Saudi Arabia. Juga demikian, disunahkan, dianjurkan, tapi dengan ketentuan-ketentuan tadi. Nah, baik, berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Soal, ma hukmu raf'il aidi wal imamu yakhtubu yaumal jum'ah. Seorang penanya mengatakan, apa hukumnya mengangkat tangan, yakni bagi para makmum, wal imamu yakhtubu yaumal jum'ah, dalam keadaan imam sedang berkhutbah pada solat Jumat atau pada hari Jumat. Al-jawab, maka jawabannya, rafu'ul aidi wal imamu yakhtubu yaumal jum'ah. Dia mengatakan mengangkat tangan ketika berdoa dalam keadaan imam sedang berkhutbah pada hari Jumat, laisa bimasyru'in aidan. Kata beliau, juga tidak disyariatkan. Kalau terkait dengan mengangkat kedua tangan dalam keadaan khatib sedang berdoa atau berkhutbah, maka hal tersebut tidak disyariatkan. Waqad ankara as-sahabatu ala Bishr ibni Marwan. Dan sungguh sebagian sahabat telah mengingkari perbuatan Bishr bin Marwan. Hina rafa'a yadaihi fi khutbatil Jum'ah. Tatkala Bishr ini mengangkat kedua tangannya dalam khutbah Jum'at. Jadi status Bishr saat itu sebagai khutib. Dia ketika berkhutbah mengangkat kedua tangannya. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Umarah. Umarah bin Ru'aibah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qabbahullahu hatainil yadain. Kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memburukkan kedua tangan itu. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu an yakula biyadihi hakadha. Kata Umarah, sungguh tidaklah aku melihat Nabi alaihi wasallam melainkan hanya dengan mengisyaratkan di atas mimbar dengan jari telunjuknya. Beliau praktekkan sendiri dengan cara seperti ini. Sehingga seorang khatib ketika berdoa hanya disunahkan untuk mengangkat jari telunjuknya ke atas langit. Ini yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin yustasna min dhalik. Kemudian beliau mengatakan, akan tetapi dikecualikan darinya ad-du'a'u bil istisqa, yaitu berdoa ketika meminta hujan. Ini termasuk pengecualian. Boleh bagi seorang imam untuk mengangkat kedua tangannya di atas mimbar. Boleh pula bagi para makmum untuk melakukannya, bahkan mengamininya. Kapan itu? Ketika khatib berdoa untuk memohon supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dalam pelaksanaan salat istisqa. Fa innahu sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rafa'a yadayhi. Karena telah sabit, telah terbukti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah mengangkat kedua tangan. Status beliau saat itu sebagai khatib di atas mimbar. Beliau angkat kedua tangannya. Yada'u Allah Ta'ala bil ghaif. Tatkala beliau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan hujan. Wa huwa fi khutbatil Jum'ah. Dan ini beliau lakukan dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Maka diperbolehkan saat itu bagi khatib dan para makmum untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Warafa'an nasu aydiyahum ma'ahu, dan para sahabat pun juga mengangkat tangan-tangan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma 'ada dzalik, adapun selebihnya, fa innahu la yanbaghi raf'ul yadain fi halid du'a fi khutbatil Jum'ah. Maka tidak disunahkan, tidak sepantasnya untuk mengangkat kedua tangan ketika khatib berdoa dalam pelaksanaan sholat Jumat. Nah, dan ini juga bisa kita jumpai dari keterangan sebagian ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau juga memberikan pengecualian. Boleh ketika doa dalam pelaksanaan sholat istisqa. Nah, meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan, namun wallahualam itu merupakan pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Dan telah kita sampaikan klasifikasi kaifiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa dalam berbagai riwayatnya. Secara global terbagi menjadi tiga. yakni doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada riwayatnya bahwa beliau mengangkat kedua tangan. Maka disunahkan, dianjurkan bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Nah, di antaranya adalah berdoa ketika meminta hujan dalam pelaksanaan sholat istisqa. Nabi alaihi salatu wasallam mempraktikkannya. Nah, kemudian yang kedua, doa-doa yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam berbagai riwayatnya bahwa beliau mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Doa ketika sujud, ketika i'tidal, ketika akan makan, ketika akan masuk kamar mandi dan yang lainnya. Kalau seseorang mengangkat kedua tangannya pada momen-momen tersebut, maka dia telah melakukan bid'ah. Dia telah terjatuh dalam bid'ah. Nah, sehingga harus sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi wasallam. Kalau tidak mengangkat tangan, maka jangan mengangkat tangan ketika berdoa. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak ada riwayatnya bahwa Nabi alaihi wasallam mengangkat tangan atau tidak. Maka kita kembalikan kepada hukum asalnya. Disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ketika ada hajat tertentu, ketika dalam kondisi genting, ketika dalam waktu-waktu mustajab dan lain sebagainya, disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Nah, jadi mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan malam ini. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.